Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan Al-Hadithu Tasi' wal-Arba'un, hadith yang ke-49. An-Abdillah ibn Abbas radiyallahu anhuma qala a'taman nabiyu sallallahu alaihi wasallam bil-Isha' fakharaja Umaru faqala as-salata ya Rasulullah raqadan nisa'u was-sibyan فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. حديث dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Telah berlalu sirah dari Abdullah bin Abbas, bagaimana beliau. Beliau adalah sahabat yang sangat mulia, keturunan Quraisy, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengisahkan a'taman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat isya di waktu malam. Fa kharaja Umar, maka Umar bin Khattab keluar. Tidak keluar-keluar Nabi SAW. Di masjid telah menanti Nabi SAW. Sahabat yang ada di masjid menanti Nabi SAW. Nabi belum keluar. Sudah waktu tengah malam. Maka Umar mendatangi Rasulullah SAW seraya mengatakan, "As-salata ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, tegakkan sholat. Raqadan nisa'u was-sibyan. Anak-anak dan wanita-wanita telah tidur. Ini berarti sholatnya kapan? Di tengah malam. Sholat isya di tengah malam. An-nisa'u was-sibyan. Para wanita dan anak-anak tidur. Telah tertidur menunggu Rasulullah SAW. Karena mereka mencari salat isya di akhir malam. Karena telah kita sebutkan waktu salat isya itu ada yang di awal, ada yang di akhir. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika diketok Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Wa ra'suhu yaqtur, dan kepalanya masih basah. Baru selesai mandi. Yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati." Kalaulah tidak memberatkan umatku. Au 'alan nas, atau memberatkan manusia. Ini syak, ragu dari perawi. Apakah Rasulullah SAW menyebutkan tidaklah memberatkan umatku atau tidaklah memberatkan manusia. Kalaulah tidaklah memberatkan mereka, la amartuhum bihadhihi shalah, tentu aku akan memerintahkan mereka untuk sholat hadhihi sa'ata, di waktu ini. Gharibul hadis, kata-kata yang asing dalam hadis. A'tama dakhala fil atamah. A'tama di sini maknanya adalah masuk waktu atamah. Apa itu waktu atamah? Wa hiya zulmatul lail, kegelapan malam. Wal murad, yang dimaksud adalah annahu akhara salatal isya, bahwa Nabi SAW mengakhirkan salat isya. Ba'da dhahabi syafaq, setelah perginya merah, mega merah, ya, mega merah. Setelah tidak ada mega merah, karena waktu isya itu maksudnya waktu ketika mega merah telah tidak ada lagi. Fasallaha fi dzulmatil lail, maka Nabi SAW melakukan salat isya di kegelapan malam. Makna secara global dalam hadis ini, Nabi SAW mengakhirkan salat isya hatta dzahaba katsir minal lail, sampai kebanyakan waktu malam itu telah hilang di waktu yang sangat malam. di tengah malam. Waraqah dan nisa wasibyan, anak-anak dan para wanita tertidur di masjid ingin salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menanti waktu Isya yang afdal sampai mereka tertidur. Mimman laisa lahum taqatun wal ihtimalun ala tul intizar. Wanita dan anak-anak ini termasuk dari orang-orang yang tidak mampu untuk menunggu lama. Biasa karena mereka lemah, wanita lemah. Anak-anak pun demikian. Oleh karena itu mereka tertidur. Faja'a ilaihi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Umar. Berani beliau, masyaallah, karena telah melihat kondisi seperti itu. Akhirnya beliau memberanikan diri mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan as-salata. Maknanya adalah aqimis shalah. Wahai Rasulullah, tegakkanlah salat. Raqad dan nisa'u wasibyan, sungguh para wanita dan anak-anak telah tidur. Fa kharaja sallallahu alaihi wasallam min baitihi ila al-masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya ke masjid. Wa ra'suhu yaktur ma min al-ittisal, dalam keadaan rambutnya masih basah karena baru mandi, disebabkan terkena air. Wa qala mubayyinan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan annal afdal fil isya at-ta'khir, bahwa yang afdal dalam salat isya itu adalah diakhirkan. Kalaulah tidak memberatkan akan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk salat di waktu ini, yaitu di akhir. Sehingga para ulama terjadi perbedaan pendapat. Ikhtalafal ulama fi salatil isya, tentang salat isya. Halil afdal at-taqdim aw at-ta'khir? Yang mana yang afdal, didahulukan atau diakhirkan? Fa dhahaba ila al-awwal jama'atun min al-ulama, sebagian ulama berpendapat yang afdal adalah didahulukan di awal waktu. Seperti kita ini jam 7:30 lewat. Kenapa? Mustadilin, mereka berdalil bi annal 'adatal ghaliba al-ghalibata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-taqdim. Karena yang selalu dikerjakan, yang kebanyakan secara umum dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di awal waktu. Ini yang secara umum dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yuakhirha illa fi awqatin qalilatin, dan beliau tidak pernah mengakhirkan kecuali waktu yang sedikit sekali. Sedikit. Jarang beliau mengakhirkan. Itu bahasa bebasnya, beliau lebih jarang mengerjakan di akhir malam. Libayanil jawaz, kenapa beliau melakukan di akhir malam itu? Karena ingin menjelaskan bahwa boleh salat di akhir malam. Yang afdal adalah di awal. Awlil udzur, atau karena ada udzur. Walau kana ta'khiruha afdal lawadaba alaihi, kalau seandainya ta'khir diakhirkan itu lebih afdal, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan selalu mengerjakannya. Ini pendapat sebagian ulama. Wa dhahaba al-jumhur, mayoritas dari para ulama berpendapat ila anna al-afdal at-ta'khir, bahwa yang afdal adalah yang diakhirkan. Mustadillin bi hadhihi al-ahadits as-sahiha al-kathira, karena mereka berdalil dengan hadis-hadis yang sahih yang banyak. Amma qawmuhu lam yudawim ala ta'khiriha falam yamna'hu min dhalika illa khasyatul masyaqqati 'alal ma'mumin. Adapun keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terus-terusan mengakhirkannya, maka yang demikian itu tidak menghalangi dari keafdalannya, kecuali karena Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir akan memberatkan para makmum, makanya beliau melakukannya jarang-jarang. Waqad akhkharaha dzata lailatin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkannya di waktu itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahu lawaqtuha, inilah waktunya. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan umatku, inilah yang akan aku perintahkan kepada mereka. Ini prosedur yang pendapat di antara ulama, al-jumhur aqwa, pendapat jumhur lebih kuat. Pendapat yang dipilih oleh muallif, oleh Syekh Abdullah Al-Basam, adalah pendapat jumhur. Ma yu'khadhu min al-hadith, yang diambil faedah dari hadis ini, kesimpulan-kesimpulan dari hadis ini. Yang pertama adalah annal afdal fil isya at-ta'khir, bahwa yang afdal dalam salat isya adalah diakhirkan. Ini pendapat Syekh. Wa yamna'uhu min dzalikal masyaqqah, menghalangi yang demikian itu adalah berat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak selalu mengerjakannya. Yang menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakannya selalu adalah khawatir memberatkan umatnya, khawatir akan memberatkan para sahabat. Maka Rasulullah SAW tidak terus-terusan mengerjakannya. Asani yang kedua, annal masyakkata tusabbibul yusra wassuhulata fi hadhihi syari'ati as-samhati, bahwa sesuatu yang berat memberatkan menyebabkan datangnya kemudahan dalam syariat ini. Kita perhatikan, sesuatu yang memberatkan pasti akan ada kemudahan. Kalau seorang itu sakit, tidak bisa dia sholat berdiri, sholat dia duduk. Duduk tidak bisa, berbaring. Ketika musafir, diberikan keringanan, dibolehkan untuk mengqasar. Ketika terasa berat untuk sholat di waktu berikutnya karena khawatir akan luput, boleh jamaah. Masya Allah, inilah syariat Islam. Ketika ada kesulitan, maka kemudahan akan datang. Asalif yang ketiga, annahu qad yakunu irtikab al-amal al-mafdul awla minal fadil, terkadang amalan-amalan yang tingkatannya di bawah ini lebih afdol daripada amalan yang tingkatannya di atas. Seperti ini, sholat isya di akhir ini lebih utama, tapi terkadang yang di awal itu lebih afdol. Kenapa? Kalau memberatkan. Idza qtarana bihi ahwalun wa mulabasat, kalau keadaan-keadaan menunjukkan yang demikian itu, tergantung keadaan manusia yang mana yang lebih afdol baginya. Ar-rabi yang keempat, kamalu syafaqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rahmatihi bi ummatihi, benar-benar lembutnya sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kasih sayangnya beliau terhadap umatnya. Al-khamis, faedah yang kelima, qaulu ba'dhin nisa' was-sibyan yashhaduna al-jama'ata ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian wanita dan anak-anak ikut salat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan dibolehkan bagi wanita apabila ada tempat dan tertutup auratnya, aman dari fitnah, untuk datang ke masjid salat bersama kaum lelaki. Demikian pula bagi sibyan, anak-anak. Anak-anak dibolehkan untuk sholat ke masjid. Mereka yang sudah sampai pada usia tamyiz. Usia tamyiz ini ghaliban secara umum 7 tahun. Dibolehkan bagi mereka untuk datang ke masjid. Adapun hadis, jannibu sibyanakum al-masajid, jauhkanlah masjid-masjid kalian dari anak-anak. Ini hadis yang dhaif. Para ulama menyebutkannya hadis yang tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para wanita, anak-anak ikut ke masjid. Boleh menunjukkan membawa anak ke masjid. Dibolehkan membawa anak ke masjid. Akan tetapi dilihat itu yang usia 7 tahun. Biasa kalau usia sudah 7 tahun itu sudah mengerti. Maka Nabi SAW mengatakan, muru abna'akum bisolah wahum abna'u sab'in, perintahkanlah anak kalian sholat dalam keadaan usia mereka 7 tahun. Wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin, kalau sudah 10 tahun tidak mau sholat, diperintahkan untuk memukul, dipukul bagian tubuhnya yang membuat dia jera, pukulan yang tidak mencacati, pukulan yang terasa, bukan pukulan-pukulan apa? Pukulan Enggak, ada pukulan. Hah? Enggak, itu yang bahaya, pukulan sayang. Gimana pukulan sayang? Itu pukulan apa namanya? Ya, enggak takut ya kalau seperti itu. Ah, bapakku kalau marah kok mukulnya aja kayak gitu. Ditinggalkannya lagi salatnya. Pukulan yang membuat dia sakit, membuat dia sakit, tapi tidak membekas. Itu. Pukullah punggungnya, tangannya yang tidak membuat dia sakit. Yang membuat dia sakit sehingga dia jerah, jerah setelah itu. Tapi jangan sampai biru-biru, bonyok-bonyok, wah bahaya kalau ini. Ini memudaratkan kalau seperti itu. Pukulan yang membuat dia sakit dan jerah. Terasa biasanya. Biasa mungkin seperti mukul punggung. Berbunyi. Berbunyi, kelihatannya kuat tapi itu tidak membekas. Ya, tidak membekas. Cubitan mungkin. Membuat dia jerah seperti itu. Barakallahu fikum. Dan jangan sampai memudaratkan dengan pukulan ini. Yang harus kita waspadai sekali adalah wajah. Karena ada larangan khusus dari Nabi SAW. Idza daraba ahadukum falyajtanibil wajha. Idza daraba ahadukum fala yadribil wajha. Apabila salah seorang dari kalian memukul, jangan mukul wajah. Jauhi wajah. Larangan khusus dari Nabi SAW. Jangan pukul wajah. Demikian pula menjauhi tempat-tempat yang memudaratkan. Tempat-tempat yang memudaratkan. Karena Nabi SAW mengatakan, la darar wa la dirar. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri. Demikian pula tidak boleh memudaratkan orang lain. Tidak boleh memukul yang memudaratkan. Seperti memukul apa selain wajah yang memudaratkan. Kemaluan. Wah, bahaya itu. Mukul perut, apa perut? Perut, apa? Dada, leher. Nah, leher bahaya leher. Tulang kering. Telinga. Hati-hati, pukulan-pukulan itu berbahaya. Pukul yang biasa, tempat-tempat biasa yang membuat dia jerah. Apa kira-kira yang membuat dia jerah? Dan tidak membahayakan. Punggung ya. Punggung nih. Ini tebal nih. Luas tempatnya. Silahkan dipukul tempat ini. Nggak berbahaya insya Allah ya. Nggak berbahaya Bu Nisa. Belakang. Hah? Betis. Nanti kena tulang keringnya. Hah? Oh iya. Bagian. Bagian-bagian yang tidak berbahaya ketika dilakukan. Punggung ya? Punggung berbahaya enggak punggung? Oh gitu, kalau keras berbahaya. Gini aja, tuk gitu. Pundak, pundak. Ah, pundak, pundak berarti. Yang ada tulangnya, pundak. Tulang belikat. Nah, iya. Inilah yang ada maksud itu, tulang belikat. Cuman punggung jadi terungkapkan. Atau tangan. Tangan tidak berbahaya tangan. Ya. Barakallahu fikum. Jadi pukulan itu pukulan yang membuat dia jerah dan tidak membahayakan. Tinggal antum pilih tempat-tempatnya yang mana. Barakallahu fikum. Ini kalau dia bandel, kalau dia nakal baru dilakukan itu. Kalau tidak berarti tidak, ya. Kalau bisa di lembutin, dibaikin tanpa pukulan, ini yang lebih afdol. Oleh karena itu jalan pertama kali yang harus dilakukan adalah dengan nasihat dulu. Nasihat, sampaikan. Nasihat, nasihat. Kalau dengan nasihat dia baik, berubah, alhamdulillah, fabiha wa ni'mah. Itu yang kita inginkan. Tanpa kita mukul, tanpa kita melakukan kekerasan. Barakallahu fikum. Kalau dengan omongan dia sudah berubah, alhamdulillah. Kalau tidak berubah dengan omongan, mungkin bisa pukulan tadi, cubit, atau ya pukulan pukulan seperti itu. Apa yang namanya? Hah? Napak. Iya, napak yang membuat dia jerah, tapi tidak membahayakan. itu antum bisa konsultasikan ke bagian kesehatan. Barakallahu fikum. Tapi tadi kalau bisa tidak memukul itu lebih afdal, dengan kata-kata dia lebih tidak berubah, dengan kata-kata dia berubah, ini yang sangat diinginkan. Jadi kembali kita pada pembahasan, menunjukkan mereka para wanita dan anak-anak ikut sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa dahulu. As-sadis yang keenam, sarahatu Umar radhiyallahu anhu ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam li'idlalihi wa thiqatihi min khuluqin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar radhiyallahu anhu terus terang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau ingin menunjukkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang telah terjadi dan percayanya Umar Ibn Khattab akan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena enggak mungkin Nabi marah, diingatkan enggak mungkin Nabi marah. Barakallahu fikum. Semestinya bagi kita semua untuk mencontoh ini. Ketika diingatkan tidak marah. Kita malah bersyukur diingatkan. Kita salah diingatkan. Ini tadi salah. Walhamdulillah. Ada yang sayang kepada kita, ingin menyelamatkan kita dari jurang kebinasaan. Walhamdulillah. As-sabi' yang ketujuh, fihi dalilun ala tanbihil akabir lihtimali ghaflatin au tahsili fa'idatin. Di sini ada dalil dibolehkan kita untuk memberikan tanbih, mengingatkan orang-orang besar karena mungkin dia lupa atau untuk memberikan faedah. Diingatkan orang-orang besar mungkin seperti para ustaz atau demikian pula orang-orang yang punya keutamaan dalam menyampaikan, ada yang tertinggal. Ini ada yang tertinggal, tolong disampaikan. Nah, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak marah diingatkan. Beliau adalah semulia-mulia akhlak. Akhlak beliau adalah semulia-mulia akhlak. Akhlak yang paling mulia adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang sangat berharga dari hadis ini mestinya bagi kita untuk senang apabila diingatkan. Kita merasa orang itu membawa hadiah kepada kita. Ketika dia mengingatkan kepada kita, dia memberikan hadiah kepada kita. Itu hadiah yang paling berharga. Dia berikan kepada kita. Walhamdulillah. Jazakallahu khairan. Oleh karena itu, ulama kita mengatakan, rahimallahu man ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang-orang yang menghadiahkan kepadaku aib-aibku untuk aku merubahnya. Semoga Allah merahmati dia. Senang mereka, para salafun salih. Kalau diingatkan, senang mereka dahulu. Sangat senang, gembira. Berarti ada yang perlu diperbaiki. Berarti, Masya Allah, menginginkan kebaikan untukku menjadi lebih baik di kemudian hari. Barakallahu fikum. Inilah yang semestinya kita tanamkan selalu di hati kita. Mencintai orang-orang yang mengingatkan kita. Bukan malah memusuhi atau membenci. Ketahuilah tanda sayangnya dia kepada engkau. Dia mengingatkan engkau. Mengingatkan engkau dari kesalahan yang telah dilakukan. Atau dari kelalaian. Atau dari kelupaan. Atau supaya bisa memberikan faedah. Faedah yang tertinggal. Diingatkan. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah. Selesai kita dari hadis yang ke-49 dari Kitabul Mawaqit. Dari Babul Mawaqit. Ada yang setoran? Setoran baca hadis. Man yakra'ul hadis. Siapa yang mau baca hadis? Siapa yang mau? Hah? Setoran hadis. Anta ya Abu Zubair. Hah? Habis, selesai bab mawasi. Insyaallah berikutnya kita masuk bab makruhatus salat. Sesuatu yang makruh dalam salat. Ini penjelasannya tentang waktu-waktu salat. Belum ada? Ya sudah. Insyaallah di bab berikutnya. Karena memang hadisnya panjang-panjang. Masya Allah. Panjang-panjang memang hadisnya. Jadi kalau misalkan antum belum hafal ya, mudah-mudahan di hadis berikutnya antum bisa menghafal. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Bisa dipahami penjelasannya? Barakallahu fikum. Kalau tidak ada yang ditanyakan. Sudah. Pertanyaan dari Al-Akh, bolehkah mengqadha salat yang ditinggalkan di waktu yang sudah lama? Misal seperti seorang baru balik dulu sering meninggalkan salat dengan sengaja tentunya. Setelah di akhir hidupnya atau di waktu remajanya atau beberapa tahun setelah itu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia mengqadha salat yang tertinggal di masa lalu? Jawabannya adalah la, tidak, tidak mengqadha. Kenapa? Karena tidak ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib dia lakukan adalah taubat kepada Allah tabaraka wa taala. Karena dia meninggalkannya adalah tahawunan takasulan, karena melalaikan dan malas. Yang wajib bagi dia adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berkaitan tentang apa? Ketika seorang mengqadha salat, kapan? Kapan ya, Pak Ikram? Hah? Ketika tertidur atau lupa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha hina dzakaraha." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Anas bin Malik, siapa yang lupa salat atau tertidur, maka kerjakan ketika dia ingat, ketika dia terjaga. Demikian pula Rasulullah SAW pernah ketinggalan sholat asar. Enggak, sholat asar di waktunya. Kapan itu? Kapan? Perang apa? Perang Khandaq. Ketika perang Khandaq. Sehingga Syekh Abdullah Al-Basam rahimahullah berdalilkan dengan hadis ini ketika seorang dalam kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk sholat di awal waktu. Untuk sholat di waktunya mungkin seperti kondisi yang pernah kita ceritakan di waktu yang lalu, seperti yang pernah kita contohkan, maka dia kerjakan di luar waktu tersebut dalam kondisi terdesak mungkin, selain lupa atau tertidur. Dan misalnya seperti perjalanan jauh, sangat sulit bagi dia untuk mencari tempat untuk sholat. Dalam keadaan dia di kendaraan, di motor mungkin, motornya nggak mungkin bisa sholat di motor dalam kendaraan. Nah mungkin dalam kondisi seperti ini. Adapun yang lalu, yang sudah setahun lalu, dua tahun lalu, atau yang bertahun-tahun, tidak ada dalil dari Nabi SAW. Jadi yang harus dilakukan apa? Kata ulama adalah taubat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak kebaikan, memperbanyak ibadah sunnah, memperbanyak ibadah yang wajib, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum. Jadi paham ya? Barakallahu fiik. Ada pertanyaan di sini, apa hukum gambar makhluk bernyawa seperti foto tanpa ada kepentingan? Nabi SAW mengatakan, inna asyaddan nasi azaban al-musawwirun. Manusia yang paling dahsyat azabnya adalah al-musawwirun, bukan gambar. Adapun seperti foto, foto seperti Syekh Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala membolehkan dalam kondisi darurat. Dalam kondisi misalkan ada kepentingan. Seperti seorang bertugas. Tidak boleh bagi dia. Tidak mungkin bagi dia kecuali harus memfoto. Untuk bukti. Bukti misalkan. Seperti polisi. Kejadian-kejadian tertentu harus dibutuhkan. gambar untuk bukti. Maka dari ini dalam kondisi darurat. Kondisi darurat. Ya, karena kalau tidak ada ini mungkin dia bisa disalahkan atau bisa jatuh harga dirinya. Maka dia lakukan yang seperti ini. Atau seperti keadaan dipaksa seperti KTP. KTP harus, mau tidak mau maka foto. Adapun seperti zikriyat untuk kenang-kenangan, untuk tidak ada kepentingan, maka tidak dibolehkan. Masuk dalam hadis Nabi SAW, inna asyaddan nasi azaban al-musawwirun, sungguhnya manusia yang paling dahsyat azabnya adalah para tukang gambar. Maksud mencakup semuanya. Ngeri kita kalau mendengarkan hadis-hadis yang seperti ini. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada waktu mendatang. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.